من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari syarah akidah Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Qutful Jana Al-Mustatab, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah doa bisa mengubah takdir? Ya, pertanyaan pertama, apakah doa bisa mengubah takdir? Terkait dengan pertanyaan ini, telah datang dalam Mustadrak Al-Imam Hakim, juga Al-Imam At-Tirmidzi. Mustadrak Al-Imam Hakim dari hadis Tsauban, sedangkan Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada Mustadrak Al-Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarudul qadara illa du'a. Pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan lafaz la yaruddul qada'a illa du'a, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa menolak qada' kecuali doa. Baik, dari hadis ini yang nampak ya bagi kita seakan berarti dengan doa, baik, sebuah takdir bisa berubah. Kita lihat keterangan para ulama tentang makna hadis ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau menerangkan wa ma'nahu, dimana makna dari hadis ini, anna du'a sababun fi husulil khair, bahwa doa adalah sebab untuk tercapainya atau terjadinya suatu kebaikan. Doa adalah sebab untuk terwujudnya suatu kebaikan. Wa anna hunaka asya'a muqaddaratun wa marbutatun bi asbabin Beliau sudah di sana, terdapat sekian perkara yang telah ditakdirkan dan dikaitkan dengan sebab-sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz ya, takdir-takdir segala sesuatu dengan sebab-sebab yang akan mengantarkan, menyampaikan kepada apa yang Allah tetapkan. Fa'idha tahaqqaqa as-sababu waqa'a al-qadar atau waqa'a al-muqaddar. Kata beliau, jika sebuah sebab terrealisir, terjadi, waqa'a al-muqaddar, maka terjadilah apa yang telah ditetapkan. Ya, jadi setiap perkara di sana ada sebab yang akan menyampaikannya. Jika sebab itu ditempuh atau terjadi, ya, maka akan terjadi apa yang ditetapkan. Wa idza lam yatahaqqaq as-sababu lam yata. Jika sebabnya tidak terrealisir, jika sebabnya tidak terjadi, maka demikian pula ya, tidak terjadi ya, apa yang ditetapkan. Jadi beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan, mengingatkan kita bahwa segala yang telah Allah takdirkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala rangkaikan dengan sebab-sebabnya. Kemudian kata beliau, فَإِذَا دَعَ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ حَصَلَ لَهُ الْخَيْرِ. Jika seorang muslim berdoa kepada Rabbnya, maka terwujud kebaikan untuknya. Tapi kita tahu bahwa doa ini sendiri adalah ibadah. Rasulullah SAW telah bersabda pada hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ad-du'a huwa al-ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Maknanya ya, terlepas dari sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah terkabul atau tidak terkabul ya, karena bisa saja terjadi suatu penghalang yang menjadikan tidak terkabulnya doa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang yang dia berdoa kepada Allah, menempuh sebab-sebabnya, menengadahkan tangan, kemudian dia dalam keadaan safar, pakaiannya kusut ya, tetapi dia dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram. Maka Rasul menyatakan fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Terlepas dari sebuah doa terkabul atau tidak, maka seorang yang berdoa dia menempuh sebuah ibadah ya, artinya dia mendapatkan pahala dari doa yang dia panjatkan kepada Allah. Kemudian kebaikan berikutnya ketika terkabulkan apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika seorang muslim berdoa, maka terwujud sebuah kebaikan untuknya. Wa idza lam yad'u, jika dia tidak berdoa, waqa'a bihi syarr, maka terjadi kejelekan padanya. Terjadi kejelekan padanya. Kama ja'alallahu, kata beliau selanjutnya, kama ja'alallahu silatal rahimi sababan litulil umr. Sebagaimana Allah telah menjadikan menyambung hubungan rahim ini sebagai sebuah sebab yang dengannya umur seorang panjang. Wa qati'atar rahim sababan lididdihi. Sebagaimana pula sebaliknya, yakni memutuskan hubungan rahim ini sebagai sebab ya untuk lawannya. Dan ini tentunya cukup menjadi peringatan bagi kita, ancaman memutuskan hubungan ya kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Dan pada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisal wasil bil mukafi walakin al wasila man idza kutia wasalahu. Bukanlah seorang yang dikatakan menyambung silaturahim, menyambung hubungan, yakni yang sifatnya membalas. Ada saudaranya yang datang, kemudian baru dia balas mendatangi. Bukan itu. Tapi hakikat seorang yang menyambung hubungan, ada seorang yang ketika diputuskan, maka dia berusaha untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan itu. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa doa itu sendiri adalah bagian dari apa yang Allah takdirkan. Ya. Baik. Sehingga jika seorang menempuh sebab, yakni doa, maka ya, perkara yang muqaddar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan terjadi. Oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid mana dari kalam beliau bukanlah yang menjadi tekad atau cita-cita tertinggi bagi saya itu dikabulkannya doa. Ya, tetapi yang menjadi cita-cita tertinggi bagi saya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada diri saya untuk berdoa. Kenapa? Karena jika saya diilhami untuk berdoa dan saya berdoa, maka di sana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa saya. Karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Baik. Difahami insyaallah ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan ucapan jika ada kebenaran ini datangnya dari Allah? Dan jika ada kesalahan itu datang dari saya dan dari syaitan. Ya. Baik. Ucapan ini ya, kurang lebih kalau bahasa Arabnya in asaba fa minallah wa in akhta'a fa min nafsi ya wa minasyaitan. Ucapan ini ya diriwayatkan ya diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya, ketika beliau berfatwa tentang permasalahan kalalah ya, dalam permasalahan ilmu faraid insyaallah akan dilewati. Demikian juga Ibnu Mas'ud ya radiyallahu ta'ala anhu ya, ketika beliau berfatwa tentang kasus Barwa. Dan ini sebagai suatu bentuk kehati-hatian dari mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, bersamaan keilmuan mereka, ya, mereka adalah murid langsung Rasulullah SAW, bukan murid seorang syekh, tapi murid langsung Rasulullah SAW. Mereka tidaklah berfatwa kecuali pada kondisi darurat, harus, ya, berfatwa, maka di saat itu mereka berfatwa dan mereka mengiringi fatwa mereka dengan ucapan ini. Ya, jika ini sebuah kebenaran, maka itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu kesalahan, ya, maka itu dari diriku dan dari syaitan. Baik. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang ungkapan ini, beliau membenarkannya. Ya, adapun ya, ungkapan in asaba fa minallah wa min rasulih, agar beliau mengingkari ya, karena al-haq dari mana? min rabbi. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Ini terkait dengan ungkapan ini. Kita lanjut insyaallah pembahasan tentang kelompok sesat yang kedua di dalam permasalahan qadar. Kelompok yang pertama yang sudah kita lewati, kelompok qadariyah. Mereka dinamakan qadariyah dikarenakan menafikan apa? Takdir. Jadi menurut mereka Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan takdir segala sesuatu, dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah perkara yang baru. Ini kelompok ekstrim dari qadariyah, di mana keterangan para ulama bahwa kelompok ini telah punah. Adapun qadariyah yang didapati di masa setelahnya, mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara-perkara yang baik saja, ya, sedangkan perkara yang jelek itu di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan keyakinan mereka seperti inilah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengabarkan tentang kelompok qadariyah bahwa mereka adalah majus hadhihi al-ummah, majusinya umat ini. Karena dengan itu mereka meyakini bahwa di sana ada pencipta lebih dari satu. Ya, karena menurut mereka Allah menciptakan hanya yang baik-baik. Sedangkan perkara-perkara yang jelek itu di luar ciptaan Allah. Ya, sebagaimana keadaan majusi, ya, nenek moyangnya bangsa Iran, ya, penyembah api. Mereka meyakini adanya dua pencipta, pencipta kebaikan yang diistilahkan dengan Tuhan cahaya, pencipta kejelekan, ya, dengan Tuhan kegelapan. Dan mereka pun berkeyakinan bahwa pencipta kebaikan di sisi mereka itu lebih mulia dibandingkan pencipta kejelekan. Nah, jika orang-orang majusi meyakini adanya dua pencipta, orang-orang qadariyah meyakini pencipta itu banyak. Kenapa? Karena kelaziman atau konsekuensi dari ucapan mereka berarti setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Kita lihat keterangan berikutnya dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, wa tuqabilu hadhihi at-ta'ifata al-qadariyyah allati asa'at adh-dhanna billahi tabaraka wa ta'ala wa attalathu min kamalihi ta'ifatun tusamma al-jabriyyah أو المجبرة. Dan berhadapan dengan kelompok qadariyah yang telah berburuk sangka terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dan telah mengosongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya. Kenapa mereka dikatakan, yakni orang-orang qadariyah dikatakan telah berburuk sangka kepada Allah dan telah mencacati Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesempurnaannya? Ya, dikarenakan keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan yang baik-baik. Ya, menunjukkan bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Bahkan kelaziman atau konsekuensi dari keyakinan mereka bahwa kekuasaan makhluk, ya, itu di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini? Ya. Ambil misal. Menurut mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya menetapkan yang baik-baik. Allah mencintai untuk seorang beriman. Ya. Ternyata, di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kafir. Baik. Ya. Dan ini, apa mereka? Ini keinginan dari si orang itu. Ya. Yang berarti dalam hal ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya menginginkan, ya, untuk orang tadi beriman. Tetapi karena orang tadi lebih memilih kekufuran, maka Allah tidak kuasa untuk menjadikan orang tadi beriman. Ini konsekuensi dari ucapan mereka orang-orang Qadariyah. Jadi makhluk dengan ucapan mereka menunjukkan itu lebih, ya, berkuasa dibandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mampu untuk mengatur amalannya sendiri. Mampu untuk, ya, menentukan amalannya sendiri. Kemudian, kelompok yang berhadapan, berlawanan dengan kelompok Qadariyah ini dinamakan dengan kaum Jabriyah. Atau nama lainnya Al-Mujbirah. Faqalu, di mana prinsip mereka di dalam permasalahan takdir ini? Innal abda, sesungguhnya seseorang, majburun ala af'alihi, dia dipaksa, ya, atas perbuatan yang terjadi pada dirinya. Wal fa'ilul haqiqi huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sedangkan pelaku yang hakiki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keyakinan mereka. Jadi seorang hamba tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak. Semua perbuatan yang terjadi pada diri seorang itu Allah subhanahu wa ta'ala lah pelakunya. Ini menurut mereka. Jadi gambarannya seperti wayang, ya, yang digerakkan oleh dalang. Ya. Ini keyakinan orang-orang Jabriyah. Allah ta'ala alam. Ada ungkapan yang sangat dikhawatirkan ini menjurus ke arah keyakinan Jabriyah. Ya, kalau niki sadar mau melampai, ya. Ada ucapan seperti itu? Pernah dengar atau baru dengar ini? Baik. Ya. Jadi ini keyakinan mereka. Famin lazimi qawlihim, maka konsekuensi dari ucapan mereka, dari prinsip mereka tentang takdir ini, ya, raf'ul laumi an kulli 'asin wa mujrimin, adalah, ya, diangkatnya celaan, artinya tidak ada celaan terhadap setiap pelaku maksiat, terhadap setiap pelaku kejahatan. Kenapa? Karena menurutnya perbuatan yang terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang melakukannya. Sehingga tidak boleh seorang hamba dicela dengan perbuatannya. Sehingga di sisi mereka, seorang maksiat parah apapun dari kemaksiatan, ya, menurut mereka orang-orang Qadariyah, orang itu adalah seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabriyah, baik, Al-Jabriyah, menurut keyakinan mereka berarti orang tadi, orang yang taat, tidak boleh dicela, karena dia berbuat itu atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memiliki kuasa untuk menolak. Ya. Jadi kemaksiatan apapun di sisi mereka tetap itu sebagai ketaatan. satu kisah yang terjadi pada mereka yang berpemahaman Jabriyah yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashkor ya, pada kitab Al-Qadha wal-Qadar. Jadi seorang istri, dia lebih senior daripada suaminya dalam mazhab sesat Jabriyah ini ya, mungkin kakak angkatannya istrinya. Didapati oleh suaminya ya, sedang selingkuh. Baik. Maka sang suami ini marah sampai dia mengangkat senjatanya untuk membunuh ya, si lelaki yang berbuat selingkuh dengan istrinya tersebut. Maka sang istri langsung angkat bicara dan mengatakan, ittaqillah wahai suamiku, ini terjadi dengan takdir Allah ya. Maka sang suami langsung ya lemas, langsung senjatanya lepas, dan dia kemudian mengucapkan syukur kepada istrinya yang telah menyadarkan dia dari kekeliruan ya. Ini sampai separah itu ya keadaan seorang penganut Jabriyah. Kemudian konsekuensi berikutnya dari keyakinan batil mereka. Wa inna ta'dhiballahi liman istahaqqul 'adzaba zulmun minallahi lahum. Ya. Ini berikutnya seuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksa, jadi karena kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka, zulmun minallahi lahum, adalah tindak kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kenapa? Karena menurut mereka Allah yang memaksa ya mereka untuk berbuat. Kenapa Allah menghukum mereka? Ya, ini keyakinan yang sangat batil. Baik. Karena dengan ini maka syariat yang dibawa oleh para nabi, para rasul ya, semuanya dibatalkan dengan keyakinan yang batil ini. Ya, tidak ada fungsi dari syariat ya yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Di sisi mereka amalan ketaatan sama dengan amalan kemaksiatan. Ini keyakinan batil orang-orang Jabriyah. Dan jika kita melihat ya, bahwa tidak ada satu keyakinan batil pun kecuali telah datang di dalam Al-Quranul Karim ya, demikian juga di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bantahan terhadap kelompok-kelompok batil tersebut, termasuk ya, terhadap kelompok sesat di dalam permasalahan takdir ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman membantah dua kelompok sesat ini sekaligus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ya, dan tidaklah ya, kalian berkehendak ya, kecuali ya, kehendak kalian baik sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ya Allahu rabbul alamin kehendaki. Baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hamba memiliki kehendak masyiah, memiliki kehendak, memiliki masyiah. Sementara orang-orang Jabriyah mereka berkeyakinan bahwa hamba ini tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Ya. Jadi firman Allah wa ma tasyaun di sini bantahan terhadap siapa? Qadariyah atau Jabriyah? Terhadap siapa? Qadariyah atau Jabriyah? Jangan ragu. Qadariyah atau Jabriyah? Terhadap Jabriyah yang mereka menafikan hamba ini memiliki masyiah. Kemudian ya, kelanjutan ayat illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kecuali ya kehendak kalian sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Ya, di sini terdapat ya penetapan masyiah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi pada hamba. Ini bantahan terhadap siapa? Qadariyah, ya. Nah, yang satunya sudah dibantah, ya tinggal satunya. Ya. Jadi satu ayat ini bantahan terhadap dua kelompok sesat tadi. Jadi kita hamba ini memiliki kehendak dan memiliki kudroh, kemampuan yang dengan itu tercipta atau terjadilah, ya dengan itu terjadilah perbuatan kita. Tetapi diingat bahwa semua itu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat, ya, coba kita ya lihat diri kita. Ketika kita berbuat, apakah kita merasa ada pihak-pihak tertentu yang memaksa kita? Jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada pihak yang memaksa untuk kita berbuat. Kita tidak ingin berdiri kok tiba-tiba berdiri. Ya. Menunjukkan bahwa di sini berjalan ya kehendak hamba dan kemampuan hamba. Baik. Tetapi diingat bahwa apa yang terjadi pada perbuatan hamba ini tidak lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan telah Allah tulis di dalam Al-Lauhul Mahfud yang semuanya tercakup di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwa kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kehendak mereka mencocoki kehendak Allah maka akan terjadi. Ya, jika tidak maka bagaimanapun upaya untuk mereka melakukan dibantu dengan sekian banyak pihak, apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian selanjutnya termasuk di antara yang menjelaskan tentang kebatilan akidah Jabriyah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah ketika beliau memberikan contoh atau permisalan ya, ketika seorang dihadapkan pada dua jalan yang akan menyampaikan kepada tempat yang akan dia tuju. Di mana jalan yang pertama itu jalannya bagus, mulus, aman. Ya. Kemudian jalan yang kedua sulit dan banyak gangguan. Baik. Maka tentunya seorang akan menempuh jalan yang pertama. Ya. Dia tidak akan mengambil jalan yang di situ ada risiko. Ya. Kemudian jadi jika ada yang mengatakan saya akan menempuh jalan yang pertama, jalan yang kedua. Ya. Karena saya ya ditakdirkan untuk menempuh jalan yang kedua. Baik. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka kata Syekh, orang akan meragukan ya akalnya. Jangan-jangan ini orang apa? Gila. Kenapa? Kenapa? Karena seorang yang dia akalnya sehat mesti akan memilih resiko yang paling kecil. Ya, dia akan berusaha menempuh sebab yang mudah. Ya, tidak mungkin dia beralasan dengan takdir. Ya, untuk mencapai perkara yang menyulitkan. Ya, ini diantara contoh yang beliau berikan tentang bantahan terhadap kebatilan akidah Jabriyah. Selanjutnya kata Syekh Zaid rahimahullahu taala, wa ammal mu'minuna bil qadari min ahli sunnati fa innahum ala aqidatin thayyibah mubarakah dallat 'alayha nususul kitabi was sunnah kama sabaqa dhikru shay'in minha. Adapun orang-orang yang beriman terhadap qadar dari kalangan ahlus sunnah, beliau mengingatkan dari kalangan ahlus sunnah. Kenapa? Karena selain mereka, selain ahlus sunnah, ya, masih ada sisi cacat di dalam permasalahan keimanan terhadap qadar ini. Sebagai misal, mungkin golongan yang dipandang paling dekat dengan ahlus sunnah, tetapi bukan ahlus sunnah. Ini kelompok Asy'ariyah, di mana mazhab ini berkembang subur, ya, di negeri kita. Ya, ngakunya juga apa? Ahlus sunnah. Mereka dalam permasalahan, ya, takdir, ya, mereka yakni cacat di dalam mengimani keterkaitan antara sebab dengan musabab, ya, antara sebab dengan musabab, ya, dengan alasan iman kepada takdir. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya sebab dan menjadikan adanya musabab atau akibat. Ya, sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sekian perkara sebagai sebab dengan sifat atau karakter yang Allah tetapkan pada sebab tadi. Ya, contoh misalnya api memiliki sifat apa? Membakar. Jadi, pedang memiliki sifat apa? Tajam dan memotong. Ya. Menurut mereka, sebagai misal, ya, kertas ini ketika dibakar oleh api, ya, itu bukan karena panasnya membakarnya api, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kertas ini terbakar. Ya. Demikian juga ketika seorang memotong sebuah benda dengan pisau, itu bukan karena terpotongnya benda tadi karena tajamnya pisau, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan apa? Terpotongnya benda tadi. Ini keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ya, dengan demikian berarti mereka hakikatnya menafikan apa? Sebab. Ya, menafikan sebab. Oleh karena itu sekali lagi, ya, tidak ada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar di atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat ketika seorang sahabat datang masuk ke dalam masjid, ditanya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya, dia datang dalam keadaan membawa apa? Ya, tunggangannya, unta. Ditanya oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sudah kau ikat tunggangan engkau? Ya. Kata orang tadi apa? Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Baik. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengikat, ya, tunggangannya dulu. Baru setelah itu apa? Bertawakal. Dan ini pelajaran bagi kita. Jangan karena misalnya, oh, kita mau sholat di masjid kok, mau ibadah kepada Allah, ya biar saja motor ditaruh sembarangan, tidak dikunci. Ya. Tempuh sebab. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka, ya, Ahlus Sunnah berada di atas akidah yang thayyibah, akidah yang baik, yang mubarakah, diberkahi. Ya. Dalat 'alaiha nususul kitabi was sunnah. Di mana nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah menjadi dalil akan akidah mereka. Kama sabaqa dzikru syai'in minha, sebagaimana telah berlalu penyebutan sebagian dari nas-nas syar'iyah tersebut. Wa ghairu khafin ala tullabil ilm, dan bukan perkara yang tersembunyi bagi para penuntut ilmu, anna Jibril alaihi salam, wa Jibril alaihi salam lamma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ya mendatangi Nabi dalam rupa seorang lelaki yang misterius ya, yang aneh bagi para sahabat tentang keadaan lelaki tersebut. Liyu'allimal ummata umura diniha, untuk mengajari umat ini tentang perkara-perkara agamanya. Bitariqatis su'ali wal jawab, ya, pengajaran dalam bentuk soal jawab. Anil islami wal imani wal ihsan wa anis sa'ati, mengajari umat tentang perkara Islam, perkara iman, perkara ihsan, dan juga terkait dengan perkara hari kiamat. Ya, jadi dalam konteks atau dalam teks hadis tersebut yang bertanya siapa? Jibril. Ya. Tetapi hakikatnya dia mengajari umat. Ya, dia yang mengajari umat ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, atakum ya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Wa huwa masyhurun wa ma'rufun. Di mana hadis ini masyhur, ma'ruf ya, terkenal, diketahui oleh umat. Ini para penuntut ilmu tentunya yang ya beragamanya taklid tidak mengerti hadis ini. Baik. Wa fihi, di mana di hadis ini a'dhamu burhanin ala wujubil imani bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi tabaraka wa ta'ala. Di hadis ini terdapat bukti yang sangat agung yang menunjukkan wajibnya untuk beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya, yang manis ataupun yang pahitnya, di mana semuanya ketetapan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab pertanyaan Jibril tersebut dengan mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi tidak mencukupkan wa tu'mina bil qadari khairihi, kemudian berhenti sebagaimana keyakinan siapa? Orang-orang Qadariyah. Tidak, tetapi beliau menegaskan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di mana ini menunjukkan kepada kita ya bahwa inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengimaninya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala perkara yang baik ataupun yang buruk, semuanya wajib untuk kita mengimaninya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-hidayata wa taufiqa ila aqwamit tariq. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada kita semua untuk menuju jalan yang paling lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.